tak jok haji kok malah judi. Ora apa-apa ndan kan hajingan. Akhirnya kula parani tak takoni, "Pak Haji, jenengan iki pripun? Ramadan-Ramadan malah remi, lah nunggu sahur ya Gus. Ramadan kok malah judi, nunggu sahur ya Gus. Menang apa kalah? Alhamdulillah Gus menang. Kok sakit? Nggih, berkah Ramadan." Ya Allah, wilo, bakule wedang iki giye bukti nang cangkel remi. Wira-wira sok seksi. Gelasku gelas angkringan. Gue cangkir sing apik ngono tom-tom. Wis pengajian murah tinyang. Angel, angel. Muga-muga Pak Tom panjang umur nggih. Dadi wong sak donya mati si Tom urip dhewe. Gelas yang keringan, rono kipas angin. Kan aku sumuk. Hei, kipas angin, Bro. Iki golek kipas angin ra meneng bae ning kono. Iti. Es matur nuwun Banser. Ya yo Banser tak kandhani, sojo benci Habib sapa wae. Kabeh mau hormati, senajan kowe ora taat. Aku karo Habib kabeh cedak. Habib Syekh, Habib Lutfi, kabeh Habib Novel. Pokoke aja nganti duwe sengit karo duriae Kanjeng Nabi. Lak sengit karo senggo baki karo apa-apa. Lah wirawiri kowe ora didumiok ya ora. Sangel lah. Moga sarungnya melotrok. Tak ceritake kejadian teng Prancis niku. Tapi mergo kula ngelak ngombe dhisik. Matamu ngombe kok tarik iki lho. Oh, biasa. Ngombe degan kuwi disedot ora ditarik, goblok kok kowe. Ngombe degan kok ditarik. Angel, angel. Iki nggih Pak Dandim ya, Dim. Ngombe kopi ku Dim. Ayo Dim, ngombe kopi Dim. Tapi gue mau Pak Dandim, pejabat di mata rakyat itu seperti gula di dalam kopi. Oh, ada rasanya namun tidak pernah dipertimbangkan keberadaannya. Beda, lak cowok di mata cewek, ya padha karo gula di dalam kopi. Kopi ini tanpa gula pahit. Sing disalahke sapa lho? Gula. Goblok. Gawe kopi rono gula nih. Tetep wong lanang sing salah. Begitu gawe kopi kayak gula kemanisan, sing salah sopo? Gula. Gawe kopi kelegen. Wah, itulah cowok di mata cewek belas ratono bener tak kandani. Mila aja sekali-kali duwe masalah karo wong wedok. Wong wedok ki ahli sejarah tak kandani. Wong wedok dilawat. Bu, jenengan seneng ngombe madu napa mboten? Tak wenehi carane mbedake madu sing asli karo sing palsu. Madu kayak nang dhuwur meja dirubung semut palsu, kuwi berarti gula. Madu lebokno botol diocak-ocak iso kuwi berarti banyu. Lah, bapak nggih ngono. Tapi lak jenengan nggawa madu mulih bojomu nesu kuwi asli. Kuwi asli. Anda nih ya. Tapi ra mungkin lah kula tergoda ora mungkin. Emangnya aku codot. Pada ke si Tom. Tom, bojomu pira Tom? Wage. Kok nganggu agean iki lho, garangan, garangan lho iki. Kuwi bojone kuwi. Cie-cie ngomong isi mergo ning arepe bojone. Rupamu Tom, Tom. Ingat ya Tom, jangan nikah lagi. Gus Miftah selalu mengatakan lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Kenapa saya ngomong demikian? Karena di depan kamera. Kalau bujuku nonton, nggak modar aku. Diulang, padi ini status WA. HP ini cross yang gaya. Ya Allah, salu ala Nabi Muhammad. Kipas anginin diri menang gue itu Didi Tom, kipas angin Tom tak gue liatkan disek gitu, kere gitu. Apa nganu Tom, gue mau gak panggung, cangkemu nyebuli aku apa lo bi, apa lo Gus, apa cangkemnya Tom nyebuli kalian ngambunnya petik

ono kiri kae yo ngono. Kongane. Napa? Malam dengkul tuwa. Sing takon sapa? Tuwa cerewet. Ya, selawatan deh. Ngandani cah nom-nom. Ditinggal rapi. Eh, tabu. Dangdutan. Tarik, eh. Rambutan. Aku nanyi dangdutnya men sesuai dengan jiwanya Pak Tom. Mau tak? Kalau jiwanya jiwa sawer kayak gitu. Lha ki mau urip ki oke cobaan, lha oke saweran jenenge dangdutan. Kuwi to omrongono. Lah cobaan ki mesti oke to. Karena kalau sedikit namanya cobain. Milo awake dhewe kudu ngaji kanthi istiqomah. Ngopo istiqomah kok abot? Iya, istiqomah ki mesti abot. Lah enteng jenenge istirahat. Ngono to. Sabar itu kan termatasi apa mboten Gus ora ana sabar kuwi ra duwe wates sing duwe wates mung kulon praga. Ngopo kok sabar ki abot soal hadiahe surga. Lah sabar enteng hadiahe payung. Maka kalau kamu hidup dipenuhi masalah, bahagialah berarti kamu manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Api ya cangkem gue ya. Ngono Pak Dandim. Mas, Gus Miftah kok Pak Eko goblok. Masuk Gus malah Pak Eko. Cah cilik matanya katarak. Enak cengengesan tak rabi loh gue. Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Nikita Mirzani ya. Semoga-moga bojomu kiai ya. Rambutnya gondrong, kacamatan, tongkatan. Wih codot kayak ngopo. Santai wae. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Ya demit mau. Ingat, meluluhkan santri putri tidak dengan I love you, tapi luluhkanlah santri putri dengan kobil itu. Jangan bawakan dia kado, tapi bawakan dia mahar. Oh. Ya masuk kok. Ngene dinyang. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo renduwe toto kromong Qurane ra diwocong salate ya ditinggal. Yeah.

Ya Rabbi, Ya Rabbi, salli alaihi. Ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Tak wenehi contoh keajaiban solawat. Ngerti bojone Gus Miftah, Bunda Astuti? Niku sedina maca solawat minimal ping 10.000. Kal tasbih, mang takon Gus Jaroh. Kok pamer matamu dikandani kok pamer? Ih, di wong mau. Kandani malah pamer. Kok ono giri tak? Ora slow woles. Rabine lagi kok mlayu. Iki anake Tom po iki. Tom iki anakmu to. Rencana. Anak kok rencana iki lho. Ketok iki bojone Tom iki, Tom oleh bojone kuwi bersyukur. Atau bojone le Tom iki bersabar. Tom oleh bojone wedok kuwi bersyukur di bojo ayu. Sing wedok oleh Tom sabar di bojo kaya ngene. Tom, Tom. Sabar Tom. Kowe kira mungkin menang karo wong wedok tak kandhani. Kowe kudu paham karo bojomu. Wong wedok kuwi kelemahane siji, terlalu banyak mengingat. Wong lanang kelemahane ya siji, terlalu cepat melupakan tak kandhani. Mula wong wedok kok kowe ndek kesalahan pisan. Halah sak modare kelingan terus bojomu. Mbok tenang. Lah wong ning HP-ne Tom niku didelok. Ono nomor HP, tulisannya nopo, malaikat Israel. Wah, wow, toh, bojone penasaran, kok nomor HP ini Israel di telepon dulu nomor yang wedok lah kurang ajar tapi kurang ajar si Tom. Bojone wak nomen jenenge malaikat Israel lho dan edan nih. Ganti, sing wedok lungo, si Tom nung mah pengen gawe kopi. Mah, kopinya di mana mah? Lah itu di toples udah kopi mah. Pa. Lah gulanya mana? Itu di toples yang tulisannya garam. Mana? Si Tom protes karo bojone. Gimana sih mah? Gula kok ditulis garam? Ya sama dengan papa di HP. Siti ditulis Tommy. Sabar Tom, sabar. Ini adalah ujian ya. Pengajian. Bojo kula niku sedina maca selawat ping 1000. Ping 10.000. Sampai ajeng masuk ruang operasi niku nyuwun sewu. Kula tasik pengajian teng Tuban, telepon ke rumah sakit. Gus Miftah segera pulang, istrinya mau operasi. Hah? Bojone kula lara napa? Mang mantuk riyen. Akhire kula dari Tuban wis perasaan bercampur aduk, kula mulih. Ternyata istri saya divonis kanker. 1 tahun yang lalu. Itu masa-masa menurut kula Allah memberi nikmat saya dan Allah menguji saya. Memberi nikmat saya napa? Hari itu saya mendapatkan 2 penghargaan. 1, Santri of the Year. Saya Indonesia sing dipilih kula. Nomor loro kula dapat penghargaan Muslim Choice Award. Sebagai da'i yang mampu menyebarkan Islam dengan menyenangkan. Tapi di sisi lain, kula diuji kali Gusti Allah. Napa bojo kula mlebu rumah sakit, divonis kanker. Jadi kula aja guyu, napa nangis niku bingung. Arepe guyu mergo bersyukur oleh penghargaan. Arepe nangis bergo bojo kula lara. Padahal bojo mung-munge. Lah gojoro lak papat. Lah kula mung sitok, mung-munge. Mung-munge iki bahasa Indonesianya apa ya? Sehanya-hanyanya. Lho aku lak mung bahasa Indonesianya kangelan. Kok samuni muni wong cuma satu-satunya kok samuni muninya goblok men to iki. Sehanya-hanyanya. Kandhane kok bahasa Jawa ki angel lho. Nguyuh hanyang-hanyangan. Apa bahasa Indonesianya? Ora ana. Masa kencing tawar menawar. Nguyo anyang-anyangan ki bahasa Indonesianya kencing makcrit makcrit. Ayo atakon. Musuh si beras, napa bahasa Indonesianya? Ora ana masak mencuci, tenan ora ana bedane beras karo sempak. Lah bahasa Jawa beda, lah beras kuwi dipususi, sempak dikumbahi, beda. Wala Jawa ki ampuh kok wong nyuwun sewu bahasa Indonesia iki sing metu saka silet pitik, sapi, wedhus jenenge tetep telek. Lah bahasa Indonesia bahasa Jawa beda. Ayo cak takoni bocah-bocah hadroh iki. Ya. Telek pitik jenenge apa? Lencong, pinter. Ada. Telek wedhus apa? Indek ka pinter. Telek sapi jenenge apa? Lethong pinter, pansam takjak ngaji ora nyambung wong uteke kebak telek. Hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Ah, ya ra.